wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita insyaAllah ta'ala akan menyelesaikan dua pembahasan terakhir dari tiga pembahasan tentang para pelaku dosa besar. Pembahasan yang pertama tadi kita telah sebutkan, Imam Syafi'i berpendapat sesuai dengan pendapat seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah, tidak ada perbedaan, karena memang ini enggak boleh beda pendapat. Dan masih banyak lagi yang perlu kita pelajari, pembahasan-pembahasan akidah yang ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat, dan Imam Syafi'i rahimahullah juga ikut bersepakat di dalamnya. Karena tidak boleh orang berbeda pendapat di sini, dia akan menjadi orang yang sesat. Pembahasan tadi tentang hukum pelaku dosa besar selain kesyirikan dan kekafiran, maka di dunia dia disebut orang yang mukmin tapi naqisul iman, kurang imannya, lemah imannya. Dia tidak boleh kita anggap sebagai orang kafir, tidak boleh juga kita sebut dia orang mukmin yang sempurna imannya. Tapi dia masih muslim, dia bukan orang kafir. Kemudian nasibnya di akhirat sesuai kehendak Allah. Dosa apapun apabila Allah menghendaki diampuni, maka diampuni, selama itu bukan dosa kesyirikan ataupun kekafiran. Kalau Allah kehendaki diazab, maka dia diazab, namun azabnya tidak kekal, sebab yang kekal hanyalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Di antara dalilnya surat Al-Bainah ayat ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari dua golongan, golongan yang pertama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, golongan yang kedua al-musyrikin, semua yang menyembah selain Allah atau berbuat dosa syirik, tempat mereka di neraka jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jadi yang kekal hanyalah orang-orang kafir. Ulaikahum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Baik, jemaah sekalian, kita masuk pembahasan yang kedua tentang pelaku dosa besar. Pembahasan yang kedua tentang hukum orang yang meninggalkan solat. Ada beberapa poin. Poin yang pertama, ulama sepakat tidak berbeda pendapat, orang yang meninggalkan solat dosanya lebih besar dari semua dosa-dosa besar. Sebagaimana dinukil oleh penulis dari Imam Ibn Qayyim rahimahullah, beliau berkata, la yakhtaliful muslimuna anna tarka salatil mafrudati amdan min a'zami dhunub wa akbaril kabair. Ulama Islam tidak berbeda pendapat bahwasannya meninggalkan salat wajib dengan sengaja termasuk sebesar-besarnya dosa, wa anna ithmahu indallahi a'zam min qatlin nafsi, dan bahwasannya mereka juga sepakat dosa meninggalkan solat di sisi Allah lebih besar daripada membunuh jiwa. Wa akhdhil amwali, dan mencuri harta orang. Wa min ithmi zina wasariqah, dan lebih besar juga daripada berzina dan mencuri. Wa syurbil khamar, serta minum khamar. Jadi jemaah sekalian, ini sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Meninggalkan solat lebih besar dosanya daripada semua dosa-dosa besar, membunuh sekalipun, berzina, mencuri, korupsi, minum khamar, dan lain-lain. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Hanya saja ulama berbeda pendapat status orang yang melakukannya kafir atau masih muslim. Nah, disinilah letak perbedaan pendapat ulama. Imam Syafi'i berpendapat seperti imam yang tiga, Malik dan Abu Hanifah. Jadi mayoritas ulama dari empat mazhab, mereka berpendapat orang yang meninggalkan solat dengan sengaja kalau dia meninggalkan sholat itu bukan karena membenci kewajiban sholat, bukan pula menentang kewajiban sholat, hanya karena malas misalkan, maka dia tidak sampai kafir. Dia tidak sampai dihukumi kafir, tapi pelaku dosa yang terbesar, melebihi membunuh, melebihi zina, melebihi korupsi, dan lain-lain. Adapun Imam Ahmad, beliau berpendapat dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Jadi jemaah sekalian, ini contoh perbedaan pendapat ulama yang tidak sampai menyesatkan tentang status orang yang meninggalkan sholat. Dia sudah patut difonis kafir atau belum pantas difonis kafir. Iya. Pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil-dalil adalah pendapat Imam Ahmad. Orang yang meninggalkan sholat, walaupun bukan karena menentang, bukan karena membenci, tapi hanya karena malas, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Dalilnya sangat banyak, di antaranya hadis Buraidah radhiyallahu anhu, diriwayatkan At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Jadi inilah pendapat yang lebih kuat, pendapat Imam Ahmad. Kenapa? Dalilnya ada lebih kuat, ada dalilnya. Dalilnya tegas, jelas. Iya. Kemudian ulama juga berbeda pendapat tentang hukumannya di dunia yang harus dilakukan oleh penguasa, pemerintah muslim. Termasuk kewajiban pemerintah muslim dalam empat mazhab ini adalah wajib menghukum orang yang meninggalkan sholat. Dan jemaah sekalian, ini sebenarnya tugas pemerintah yang lebih penting daripada memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama yang harus diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana pengamalan mereka terhadap agama. Karena ini kunci kebaikan negeri. Negeri hancur kalau rakyat tidak mengamalkan agama dengan baik. Dan negeri itu akan diberkahi dan dimudahkan rezeki mereka kalau mereka beriman dan bertakwa. Surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, sungguh benar-benar kata Allah, akan kami bukakan untuk mereka barakat, keberkahan-keberkahan, rezeki yang melimpah dari langit dan bumi. Tapi mereka ingkar. Mereka mendustakan, mereka tidak beriman dan bertakwa, maka kami azab mereka akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan. Jadi kalau pemerintah membiarkan masyarakatnya tidak mengamalkan agama, sama saja membiarkan negeri itu hancur, akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang baik yang diam, semuanya juga akan kena azab kalau mereka membiarkan kemungkaran. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Artinya apa? Orang baik juga akan kena kalau mereka diam. Kita enggak boleh diam melihat orang melakukan kemungkaran, karena kalau Allah timpakan azab, yang baik juga kena kalau mereka diam. Tapi kalau mereka sudah berusaha, maka insya Allah ketika Allah timpakan azab, mereka diselamatkan. Baik. Nah jemaah sekalian, ulama empat mazhab berpendapat pemerintah wajib menghukum rakyatnya yang tidak sholat. Namun mereka beda pendapat gimana hukumnya. Imam yang tiga, Malik, Syafi'i dan Ahmad, berpendapat hukumannya adalah hukuman mati. Hukumannya adalah hukuman mati. Tapi enggak langsung dimatikan, diminta bertobat dulu. Dikasih kesempatan. Kalau enggak mau tobat, maka dihukum mati. Padahal Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak berpendapat dia kafir. Tapi mereka berpendapat hukumannya hukuman mati. Imam Syafi'i berdalil dengan hadis, perintahkan anak kalian sholat di umur 7 tahun. Kalau enggak mau sholat di umur 10 tahun, pukul. Maka kata Imam Syafi'i, dan ulama mazhab Syafi'i ya, kalau umur 10 tahun dipukul ketika tidak mau sholat, maka ketika dia sudah balik, sudah lewat dari 10 tahun, pukul saja enggak cukup, harus lebih berat dari pukulan. Apa lebih berat dari pukulan? Ya, dimatikan lebih berat. Jadi itu dalil mereka. Adapun Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat terserah kebijakan hakim, tapi harus dikasih hukuman berat seperti penjara seumur hidup sampai dia bertobat. Kalau dia tobat, maka dia dibebaskan. Iya. Itulah pendapat empat mazhab. Jadi kalau mau ikut mazhab Syafi'i, orang yang enggak sholat ini mati semuanya. Hukuman mati. Tapi yang menghukum adalah pemerintah, bukan masyarakat. Bukan masyarakat. Kalau masyarakat mengambil alih tugas pemerintah menghukum orang yang harus dihukum, maka itu termasuk juga kemungkaran. Iya. Kita sebagai masyarakat tugasnya hanya menasihati. Baik. Ini jemaah sekalian tentang orang meninggalkan sholat. Kemudian pembahasan yang terakhir tentang hukum tukang sihir. Tukang sihir itu kafir. Atau nama lain tukang sihir adalah dukun. Dukun dan tukang sihir adalah kafir. Ini dinukil dari seluruh ulama juga. Sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Hanya saja Imam Syafi'i ada perincian. Beliau mengatakan, lihat dulu sihirnya. Kalau sihirnya mengandung kesyirikan atau kekafiran, maka dia kafir. Tapi kalau sihirnya hanya pakai obat-obatan, tidak sampai kesyirikan dan kekafiran, maka dia tidak kafir. Jadi intinya, jika sihirnya sampai pada tingkat kesyirikan dan kekafiran, maka dia kafir. Dan jemaah sekalian, sebenarnya sihir dengan obat-obatan itu bukan sihir yang hakiki. Bukan itu yang dimaksud di dalam Al-Quran. Sama juga dengan sabda Nabi SAW, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara kepintaran berbicara itu terdapat sihir. Artinya apa? Karena dia pintar ngomong, dia pingin bikin orang menangis, mereka menangis. Dia pingin bikin orang tertawa, mereka tertawa. Jadi seperti sihir. Tapi bukan sihir itu yang dimaksud. Jadi intinya ulama sepakat, sihir itu kesyirikan dan kekafiran. Dan semua jenis sihir adalah kesyirikan dan kekafiran. Kenapa jemaah sekalian? Karena dua sebab. Yang pertama, tukang sihir itu minta tolong kepada setan dan harus melakukan apa yang diinginkan oleh setannya. Jangankan dia minta tolong kepada setan, dia diajari sihir oleh setan saja itu sudah kekafiran. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Wama kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Nabi Sulaiman tidaklah kafir, tapi yang kafir itu adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Maka berdasarkan ayat ini ulama sepakat, siapa yang belajar sihir, mengajarkan sihir, apalagi praktek sihir, dia kafir. Ayatnya jelas. Ini sebab yang pertama. Makanya jemaah sekalian, tukang sihir itu orang yang paling kafir. Kenapa? Setan gak mau bantu dia kalau dia gak kafir. Setan menyuruh dia menyembelih untuk sesajen, untuk pengorbanan kepada selain Allah, pendekatan diri kepada selain Allah, itu syirik. Karena menyembelih itu ibadah. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Berdoa juga ibadah, tapi dia berdoa kepada setan, bermohon kepada setan. Dan apa saja kekafiran yang diinginkan oleh setan harus dia lakukan. Bahkan terkadang bukan hanya hewan yang diminta oleh setan sebagai tumbal, kadang anaknya sendiri, na'udzubillah, dijadikan sebagai tumbal untuk setannya. Ini yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa para dukun dan tukang sihir itu kafir? Karena sok tahu perkara gaib. Sok tahu perkara gaib. Sebab yang maha mengetahui perkara gaib hanya Allah. Kalau kita mempercayai ada selain Allah yang tahu perkara gaib, maka kita telah samakan dia dengan Allah. Apalagi dianya yang sok tahu perkara gaib, berarti dia telah menyamakan dirinya dengan Allah. Surat An-Naml ayat ke-65, Allah menegaskan, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada satu makhluk pun di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Jadi kalau kita percaya ada orang yang tahu perkara gaib, tahu nasib orang ke depan, tahu isi hati orang, itu termasuk perkara gaib. Apa yang akan terjadi setengah detik ke depan, itu termasuk perkara gaib. Kalau ada orang yang sok tahu begitu, maka dia telah kafir kepada Allah, karena dia telah samakan dirinya dengan Allah. Orang yang mempercayainya juga kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, orang pintar, yang sok tahu perkara gaib, kemudian percaya dengan hal-hal gaib yang dia sampaikan, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sebab yang kedua, mengapa tukang sihir itu kafir? Karena sok tahu perkara gaib. Jadi jemaah sekalian, yang sok tahu perkara gaib dalam syariat namanya sahir, tukang sihir, atau kahin, atau dukun. Walaupun di kampung-kampung dipanggil ustaz, dipanggil kiai, kalau dia sok tahu perkara gaib, maka dia adalah dukun hakikatnya. Cuman dukun bersorban, ya, dukun berjubah, hati-hati. Gak ada yang tahu perkara gaib. Kalau kita gak belajar ilmu agama, kita akan dengan mudahnya dibodoh-bodohi oleh mereka. Mereka mengklaim, saya sudah sampai derajat hakikat, saya sudah sampai derajat ma'rifat, bukan lagi tingkatan syariat. Sudah kasyaf, terbuka, tersingkap hal yang gaib. Ini semuanya pembohongan, penyesatan terhadap umat. Tidak ada agama itu dibagi menjadi syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Itu mengada-ada dalam agama. Itu bualan-bualan mereka. Tidak ada dalilnya sama sekali. Apalagi sampai meyakini kalau sudah sampai ma'rifat, berarti tahu perkara gaib. Berarti dia telah samakan dirinya dengan Allah. Ya. Ada lagi yang mengatakan, kami orang-orang indigo, jadi tahu hal yang gaib. Saya punya indera keenam. Jamaah sekalian, itu semua tidak ada. Itu semua hanya permainan setan. Allah sudah jelas mengatakan, tidak ada yang tahu perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Jadi inilah dua sebab mengapa para dukun dan tukang sihir itu kafir. Dan itu ulama sepakat. Hanya saja dinukil sedikit perbedaan pendapat dari Imam Syafi'i. Tapi yang beliau maksudkan yang tidak kafir itu adalah kalau sihirnya murni obat-obatan. Tapi para ulama mengatakan sebenarnya itu bukan sihir, tapi itu cuman, itu disebut sihir secara majaz. Apa arti majaz? Kata kiasan. Iya. Jadi bukan sihir secara hakiki. Intinya tidak ada perbedaan pendapat ulama. Jika sihir itu hakiki, yaitu minta tolong kepada setan, melakukan ritual-ritual supaya dibantu oleh setan, kemudian sok tahu perkara gaib, maka itu adalah kekafiran dan kesyirikan. Baik, inilah beberapa permasalahan akidah yang diajarkan para ulama kita, termasuk dinukil dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Bagaimana menjawab syubhat di mana Allah Ta'ala sebelum menciptakan arsy? Ini sebenarnya bukan syubhat. Di mana saja Allah berada, itu urusan Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang dia lakukan. Yang seharusnya ditanya adalah kita. Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu lakukan itu? Jadi ini bukan dalil, sama sekali bukan dalil untuk menolak Allah di atas arsy. Apa masalahnya? Sebelum Allah menciptakan arsy, setelah Allah ciptakan arsy, lalu Allah naik di atas arsy. Masalahnya apa? Allah melakukannya. Kenapa kita protes? Kenapa kita tidak mau meyakini seperti yang Allah katakan dalam banyak sekali ayat, di antaranya dalam surat Thaha, Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Bolehkah ayat ini kita tolak dengan mengatakan lalu di mana Allah sebelum arsy diciptakan? Tentu tidak boleh. Terserah di mana Allah sebelum arsy diciptakan. Saya belum tahu dalilnya. Yang jelas Allah ada. Tapi itu bukan sebuah dalil untuk menolak Allah di atas arsy. Betapa lancangnya kita kalau begitu. Jika dengan mengatakan Allah di mana sebelum arsy diciptakan, untuk bisa menolak Allah istiwa di atas arsy setelah arsynya diciptakan. Itu namanya kelancangan kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Seperti kita mengatakan kepada ayah kita sebelum membuat rumahnya, di mana kamu sebelum rumah ini jadi? Kamu tinggal di mana? Kamu enggak pantas di sini. Tinggal di tempat yang dulu. Itu kan ucapan yang enggak pantas. Iya. Jadi ini sama sekali bukan dalih untuk menolak Allah istiwa di atas arsy. Kenapa? Karena penetapan Allah di atas arsy telah ditetapkan dengan 5 dalil. Yang pertama dalil Al-Quran, sangat banyak. Yang kedua dalil As-Sunnah, dalam 3 bentuk hadis. Hadis dalam bentuk ucapan. Nabi SAW bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang, disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangi makhluk yang di bumi, maka Allah yang di atas langit akan menyayangimu. Hadis dalam bentuk perbuatan. Ketika Nabi SAW dalam Hajjatul Wada, dalam khutbah beliau, maka beliau mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Ini perbuatan beliau, menunjuk kepada Allah yang ada di atas. Dan ada sebagian da'i mengingkari Allah di atas, tapi ketika dia ceramah, tangannya juga begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi. Tidak ada tangannya begini di mana-mana, atau tidak di mana-mana. Ini perbuatan Nabi SAW. Kemudian bentuk hadis yang ketiga, penetapan beliau, yaitu penetapan beliau terhadap ucapan seorang budak wanita yang hendak dibebaskan. Syarat dia dibebaskan, dia harus menjadi beriman terlebih dahulu. Apa ujian keimanannya? 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Aina Allah? Di mana Allah? Apa jawabannya? Fis sama, Allah di atas langit. Pertanyaan yang kedua, siapa saya? Engkau utusan Allah. Kata Nabi SAW, bebaskan dia karena dia wanita budak beriman. Artinya, kalau tidak beriman, Allah di atas langit, di atas arsy-Nya, di atas langit yang ketujuh, imannya bermasalah. Imannya bermasalah. Iya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan ijma ulama, kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang mengatakan Allah tidak di mana-mana, atau Allah tidak di mana, atau Allah ada di mana-mana, atau Allah menyatu dengan makhluk. Tidak ada. Semua mengatakan Allah di atas. Imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, semuanya juga sepakat. Ini yang saya berikan contoh tadi, jemaah sekalian, yang saya katakan tadi. Ini contohnya. Ada sebagian orang dalam fikih mereka ikut mazhab Syafi'i, tapi akidah Imam Syafi'i mereka tinggalkan. Insya Allah nanti akan kita bahas juga dalam kitab ini di bagian yang kedua. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, wa anna Allah ala arsyhi fi samaihi. Allah di atas arsy-Nya, di atas langitnya. Tapi ada sebagian orang mengaku pengikut mazhab Syafi'i, tapi ngambil akidahnya kepada orang yang hidup setelah Imam Syafi'i, yaitu Abul Hasan al-Asy'ari. Itu pun akidah beliau yang lama, bukan akidah beliau setelah beliau bertobat dan mengikuti akidah Ahlus Sunnah. Iya. Jadi ini ijma' ulama, kesepakatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada satu riwayat pun seorang sahabat mengatakan Allah tidak di mana-mana, atau Allah di mana-mana, atau Allah menyatu dengan makhluk. Tidak ada, semua mengatakan Allah di atas. Kemudian jemaah sekalian, dalil yang keempat, akal sehat. Bukankah kita semuanya mengimani Allah Maha Tinggi? Dan Allah memiliki nama Al-Ali yang Maha Tinggi. Begitu pula Al-A'la, artinya sama. Subhana Rabbiyal A'la, kita selalu mengatakan. Maha suci Rabbku yang Maha Tinggi. Sekarang kalau menurut akal sehat, Maha Tinggi itu posisinya paling atas atau setara dengan kita? Atau bukan paling atas? Tentu menurut akal sehat, namanya Maha Tinggi berarti paling tinggi. Paling tinggi posisinya di atas. Tidak ada paling tinggi posisinya di bawah. Berarti bukan Maha Tinggi namanya. Ini akal sehat. Kemudian yang kelima, dalil fitrah. Fitrah jemaah sekalian, sudah fitrah kita Allah ciptakan mengimani Allah di atas. Buktikan sendiri, ketika kita berdoa, kemana hati kita mengarah? Ada yang hatinya mengarah ke sana kemari? Tidak, semua mengarah ke atas. Jadi lima dalil untuk membantah semua pendapat yang mengatakan atau menolak Allah istiwa di atas arsy. Iya. Apakah dengan mengatakan ya Allah aku berjanji kepadamu untuk tidak melakukan ini dan itu lagi, termasuk bernazar kepada Allah yang apabila dilanggar harus membayar kafarah, apa saja bentuk kafarahnya? Kalau dia berniat nazar, maka itu nazar. Jadi nazar itu tidak ada ucapan khusus. Ucapan apa saja dengan niat bernazar, maka itu dihukumi nazar. Kalau dia langgar, apa kafarahnya? Kafarahnya seperti kafarah sumpah yang disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 89. Pertama, dia boleh memilih untuk memberi makan 10 orang miskin. Ini pilihan yang pertama. Atau memberi pakaian kepada 10 orang ini, atau membebaskan seorang budak. Kalau tidak mampu, puasa 3 hari, lebih afdal berturut-turut. Jadi itu kafarah sumpah yang kita langgar, sama dengan kafarah nazar. Iya. Apakah bencana alam akhir-akhir ini merupakan tanda kiamat? Tanda kecil. Tanda kecil, bukan tanda besar. Tapi tanda kecil. Muncul peringatan-peringatan kematian mendadak dan lain-lain. Ini termasuk tanda kecil kiamat. Ya. Adapun tanda besar seperti matahari terbit dari arah barat, munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi SAW, maka itu belum ada. Kalau sudah ada itu sudah siap-siap kita. Ya. Sebagian ulama berpendapat sudah enggak diterima taubat. Jadi kalau sudah muncul satu dari tanda-tanda besar kiamat, taubat sudah tidak diterima. Iya. Jadi tidak khusus matahari terbit dari arah barat, tapi semuanya. Kalau sudah muncul itu, taubat tidak diterima. Iya. Dan lebih khusus lagi, yang ada hadisnya dengan lafaz yang tegas, Nabi SAW mengatakan, la tanqati'u taubah, la tanqati'u hijratu, hatta tanqati'u taubah. Wa la tanqati'u taubah, hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Tidak akan pernah terputus kewajiban berhijrah sampai terputus kewajiban bertobat. Dan kewajiban bertobat tidak akan pernah terputus sampai terbit matahari dari arah barat. Namun sebagian ulama memahami maknanya adalah jika sudah muncul tanda-tanda besar kiamat. Itu salah satu di antaranya. Iya. Jadi tanda-tanda besar kiamat itu belum muncul, yang muncul baru tanda-tanda kecil kiamat. Iya, dan ini ada buku-buku khusus yang menjelaskan tentang ini secara detail, antum bacalah. Ya, di antaranya yang cukup bagus ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Wabil, ya, yang berjudul Asyratus Sa'ah. Ini juga disertasi beliau, disertasi doktoral beliau. Yusuf Al-Wabil Asyratus Sa'ah itu detail, rinci. Satu persatu beliau jelaskan baik tanda-tanda yang kecil maupun yang besar. Untuk mengetahui lebih detail, silakan merujuk kepada buku tersebut. Wallahu a'lam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar